sini. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Sambil minum kopi, ngobrol sanes sini. Sambil ngaduk-ngaduk kopi, jangan bawa ke hati, ntar sakit. Nenek-nenek senam pagi, oi seksi sekali. Apa sih kuat? Boleh nyunat cucu haji, asal jangan nyunat gaji. Wah walat. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Hei, kau pemuda, bukalah celanamu. Hei, kau pemudi, bukalah bajumu. Dikit bergelut bersama, bahu membahu membersihkan sampah-sampah lingkungan hidupmu. Buat kesehatan. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana.